Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allif asy-syarih Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala Al-Far'u Rabi', cabang yang keempat dari kaidah dalam nama Allah Subhanahu wa taala fi asma'illah. Kullu ismin min asma'illah fa inna yadullu 'ala dzatillah. Nah. Semua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala sifah allati tadammanaha, dan menunjukkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Tidak sebatas nama, namun juga terkandung sifat padanya. Beda dengan makhluk. Makhluk terkadang hanya sebatas nama, tidak ada sifat padanya. Kadang ada manusia yang namanya soleh, tapi orangnya toleh, tidak taat, bukan orang yang baik. Sehingga ini sebatas nama, tidak terkandung sifat padanya. Adapun nama Allah, nama dan nama yang menunjukkan zat dan terkandung sifat padanya. وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا, dan menunjukkan pengaruh akibat dari nama atau sifat tersebut. Nama dan sifat yang terkandunginya. إن كان متعديا, jika nama tersebut nama yang متعدي, yang butuhkan objek, yang dikenai pekerjaan, yang dikenai perbuatan. Ya, semua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zat, menunjukkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut, dan jika nama itu adalah muta'addi, juga menunjukkan pengaruhnya, atharnya. Wa la yatimul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kulli. Dan tidak sempurna keimanan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menetapkan itu semuanya. Mithalu dzalika fi ghairil muta'addi, contohnya yang tidak muta'addi, al-'azim, Allah yang Maha Agung, al-'azim. Fala yatimul imanu bi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah. Tidak sempurna keimanan dengannya sampai engkau mengimani dengan menetapkan nama tersebut Al-Azim sebagai nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Harus menetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Dalan 'ala dzati ta'ala wa 'ala ma tadammanahu min as-sifah wa hiya al-'azmah. Menunjukkan zat Allah taala dan menunjukkan apa yang dikandung oleh nama ini berupa sifat, yaitu sifat keagungan al-'azamah. Ini nama yang bukan muta'addi, sehingga hanya menunjukkan dua, zat dan sifat. Nah. Wa mithalu dzalika fil muta'addi, contoh pada nama yang muta'addi yang maknanya membutuhkan objek. Nah, ini kena perbuatan Ar-Rahman, di antara Allah zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahman. Fala yatimul imanu bihatta tu'mina bi itsbati isman min asma'illah. Tidak sempurna keimanan dengan nama ini sampai engkau mengimani, yaitu dengan menetapkan bahwa Ar-Rahman di antara nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dalan 'ala dzatihi ta'ala, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala ma tadammana min as-sifah wa hiya ar-rahmah, dan juga menunjukkan yang dikandungi oleh nama ini berupa sifat, yaitu sifat rahmah. Wa 'ala ma tarattaba 'alaihi min athar, demikian juga mengimani pengaruh dari nama ini, wa huwa yaitu innahu yarhamun yasha, Allah merahmati siapa saja Allah kehendaki. Ini contoh yang muta'addi, nama yang maknanya muta'addi. Ini kaidah yang keempat. Nah, semua nama dari nama Allah Subhanahu wa taala kita harus mengimani penunjukan zat, penunjukan sifat, dan jika muta'addi juga penunjukan athar, pengaruh dari nama tersebut. Nah, namun jika itu hanya lazim, maka hanya menunjukkan dua saja, menunjukkan zat dan menunjukkan sifat. Nah, nama tersebut menunjukkan zat dan menunjukkan sifat yang dikandunginya. Contoh yang lain misalnya, Al-Alim, Allah Maha berilmu. Nama ini kita harus imani. Nama ini di antara nama Allah menunjukkan zatnya, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan sifat yang dikandung oleh nama ini. Sifat apa? Al-ilm. Nah, sifat al-ilm. Nah, dan menunjukkan pengaruhnya, yaitu Allah mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang di daratan, di lautan, di bumi, di langit, semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, al-qa'idah ats-tsalitsah, qa'idah yang ketiga, fi sifatillah, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini lebih umum pembahasan dibandingkan nama. Pembahasan sifat ini lebih luas dibandingkan pembahasan nama. Karena setiap nama mengandungi sifat, dan tidak sifat, semua sifat menunjukkan nama. Semua nama dari nama Allah pasti menunjukkan sifat. Namun tidak semua sifat menunjukkan nama. Misalnya tadi, Rahman, nama Rahman, pasti ada sifatnya apa? Rahmah. Pasti menunjukkan sifat. Namun tidak semua sifat menunjukkan nama. Ada yang menunjukkan nama, ada yang tidak menunjukkan nama. Misalnya al-ilm menunjukkan nama al-alim. Al-khalq yang mencipta menunjukkan nama apa? Khaliq. Ada sifat yang tidak menunjukkan nama. Nama dia sebatas sifat saja. Tidak diambil darinya nama. Misalnya al-kalam. Di antara sifat Allah adalah al-kalam. Allah mampu berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki. Namun tidak diambil dari sifat ini berarti di antara nama Allah mutakallim. Tidak, nah. Sifat ini tidak menunjukkan nama, nah. Oleh karena itu, pembahasan sifat ini lebih luas dibandingkan nama. Nah, karena setiap nama pasti menunjukkan sifat, dan tidak semua sifat menunjukkan nama. Wa tahtaha furu'un aidan. Di bawah kaidah ini tentang sifat Allah ada beberapa cabang juga. Al-furu'ul awal, cabang yang pertama, sifatullah kulluha 'ulya. Sifat-sifat Allah semuanya sifat yang mulia. Sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin al-wujuh. Sifat yang sempurna, sifat pujian, tidak ada padanya kekurangan dari sisi manapun. Nah, sebagaimana zat-Nya sempurna, nama-namanya sempurna, demikian juga sifat-sifat-Nya, semuanya sempurna. Oleh karena itu, pujian yang mutlak, kesempurnaan yang mutlak ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta. Pujian yang sempurna, yang tidak ada kurangan padanya sedikit pun dari sisi manapun. Beda dengan makhluk, walaupun ada sifat-sifat yang bagus pada makhluk, namun ada kekurangan-kurangannya. Ada kekurangan-kurangannya. Misalnya, makhluk memiliki sifat al-hayah, hidup. Hidupnya lebih bagus daripada al-maut, mati. Namun sifat hidupnya makhluk ini ada kekurangan-kurangan. Diawali dengan al-adam, tidak ada. Setelah hidup, dimasuki oleh al-maut, kematian. Ya, sifat yang bagus makhluk, namun tidak sempurna dari segala sisi, ada kekurangan-kurangan padanya. Beda dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Misalnya al-hayah, sifat hidup yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang azali abadi. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus Allah Maha hidup. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, terus Allah Maha hidup. Nah, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah zat yang Maha hidup, yang tidak akan mati. Selamanya, seterusnya Allah Maha hidup. Contohnya kata beliau di sini, kal hayah, seperti al hayah, sifat hidup. Wal ilm, sifat ilmu. Wal qudrah, sifat mampu. Wassami wal basar, mendengar, melihat. Wal hikmah, sifat hikmah. Wal rahmah, sifat rahmah. Wal ulu, sifat tinggi. Wa ghairi dalil, selain itu. Semuanya adalah sifat yang sempurna. Tidak ada kurangan padanya sedikit pun. Kita ambil contoh lagi misalnya dari yang dibuang oleh mu'alif di sini, misalnya sifat as-sam', mendengar. Sifat yang sempurna. Semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di langit, di bumi, daratan, di lautan, semua suara Allah mendengarnya. Bahkan ketika dalam hadis Aisyah, ketika ada sahabiah datang kepada Rasulullah mengadukan apa yang diucapkan oleh suaminya, memvihar istrinya. Padahal ketika itu Aisyah satu rumah dengan Rasulullah. Satu rumah dengan Rasulullah. Aisyah tidak mendengar apa yang disampaikan oleh perempuan tersebut kepada Rasulullah. Apa yang diadukan oleh perempuan tersebut kepada Rasulullah SAW. Padahal dekat, nah, tidak begitu jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arasy-Nya, Allah mendengarnya. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah. Sehingga kata Aisyah setelah Allah menurunkan ayatnya, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Nah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pendengarannya mencakup, meliputi semua suara. Semua suara Allah mendengarnya. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, ay al-wasful a'la. Milik Allah sifat yang mulia, yang sempurna. Walianna rabba kamil. Alasan yang lainnya, karena Rabb adalah zat yang sempurna. Rabb yang mengatur, mencipta, mengatur makhluk ini, dia adalah zat yang sempurna. Fawajaba kamalu sifati, maka demikian pula sifatnya juga harus sempurna. Nah, sebagaimana zatnya sempurna, demikian pula sifatnya juga sempurna. Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'ah fi haqqihi. Jika sifat adalah sifat kekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu ditiadakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mumtani'ah, tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat tersebut adalah sifat yang kekurangan, sifat kekurangan naqs, tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu ditiadakan, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalmut misalnya, al-maut sifat mati, ya, sifat kekurangan, tidak ada kesempurnaan sama sekali. Al-maut ini ditiadakan, dinafikan, mumtani', tidak mungkin. Nah, tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jahil, jahil, nah, tidak mengetahui sesuatu. Wal ajiz, tidak mampu. Al ajiz. Wasamam, tuli. Wal ama, buta. Sifat-sifat kekurangan, tidak ada kesempurnaan padanya sama sekali, ini ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semisal itu. Karena Subhanahu aqbal wasifin rabbin naqs. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengekop mereka yang mensifatinya dengan kekurangan. Wa dazza nafsa amma yasifuna bi minan naqais. Dan Allah sucikan dirinya dari apa yang mereka sifati, dari sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kekurangan yang mereka mensifati Allah dengannya, Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Misalnya mereka mengatakan Allah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah capek, Allah istirahat. Allah bantah. Allah bantah tuduhan tersebut. Allah sucikan dirinya dari sifat kekurangan tersebut. Wa ma masana min lughub. Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan kami tidak tertimpa capek. Tidak terkena sifat capek lelah. Wa li'anna rabba la yumkinu an yakuna naqisan limunafati naqs lirububiyah. Dan Rabb tidak mungkin ada sifat kekurangan padanya. Nah, kisah. Karena sifat kekurangan ini berentangan dengan rububiyah. Nah, Allah yang mengatur, menciptakan, mengatur seluruh makhluk, nah, menghidupkan, mematikan, berizki, dialah zat yang sempurna. Nah, dialah zat sesatunya yang berat untuk diibadahi. Sehingga tidak mungkin ada sifat kekurangan padanya. Pasti semua sifat-sifatnya adalah sifat yang sempurna. Wa idza kanat sifatu kamala min wajhin wa naqsan min wajhin min wajh. Dan jika sifat tersebut sifat yang sempurna dari satu sisi dan sifat kurang dari sisi yang lainnya, tidak sempurna dari sisi yang lainnya, lam takun thabitan lillah, sifat tersebut tidak ditetapkan bagi Allah, wa la mumtani'ah alaih, tidak pula ditiadakan dari Allah ala sabil itlaq, secara mutlak. Nah, jika kandungan sifat tersebut ada sisi kesempurnaannya dari satu sisi dan ada juga sisi kurangannya dari sisi yang lainnya. Maka sifat seperti ini tidak ditetapkan secara mutlak, tidak juga dinafikan secara mutlak. Bal labudda min at-tafsil, akan tapi ini harus dirinci. Sifat yang seperti ini harus dirinci. Fa nusbitu lillahi fil hali la takunu kamalan. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada keadaan sifat itu adalah sifat yang sempurna. Ketika sifat itu adalah sifat yang sempurna, maka pada keadaan tersebut kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tamtani 'alaihi fil hal la takunu naqsa, dan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala pada keadaan ketika sifat itu adalah sifat kekurangan. Nah, ketika dalam keadaan baik, bagus, sempurna, kitabkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan jelek, kekurangan, sifat naqs, maka kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinci, nah, tidak ditetapkan secara mutlak, tidak juga dinafikan secara mutlak. Contohnya kal makr wal kaid wal khida', membuat makar, tipu daya, menipu, warna dan semisal yang itu. Sifat-sifat ini ada kesempurnaan dari satu sisi, ada juga kurang dari sisi yang lainnya. Fahadis sifatu takunu kamalan idha kana fi muqabalati mithliha. Sifat-sifat ini adalah sifat sempurna jika untuk membalas perbuatan yang semisal, yang serupa. Orang buat makar, Allah balas makarnya. Orang buat tipu daya, Allah membalas tipu dayanya. Orang-orang yang menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Jika dalam keadaan membalas, orang-orang yang berbuat seperti itu, ini sifat sempurna. Li'anna tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin an muqabalati adui bimithli fi'lih. Karena ini menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah yang lemah. Bukanlah lemah untuk membalas musuhnya dengan perbuatan yang sama. Menunjukkan mampu. Sehingga dalam keadaan ini sifatnya adalah sifat sempurna. Menunjukkan kemampuan. Bukan lemah, namun mampu membalas orang yang berbuat seperti itu dengan balasan yang setimpal, yang sama. Wa takunu naqsa fi ghairi hadhil hal. Dan sifat ini adalah sifat kekurangan pada selain keadaan ini. Memulai membuat makar, memulai membuat tipu daya, memulai menipu, ini adalah sifat kekurangan. Sehingga sifat ini tidak bisa ditetapkan secara mutlak, tidak bisa juga ditiadakan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keadaan sifat itu adalah sifat sempurna, ini kita tetapkan bagi Allah. Dan dalam keadaan sifat itu adalah sifat kekurangan, maka kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa nusbitu lillahi fil hal ula duna tsaniyah. Kita tetapkan sifat ini bagi Allah pada keadaan yang pertama, bukan dalam keadaan yang kedua. Yaitu ketika sifat ini sifat sempurna, yaitu membalas orang-orang yang berbuat seperti itu, maka ini adalah sifat sempurna. Kita tetapkan sifat ini bagi Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya, aku pun membuat tipu daya, membalas tipu daya mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membalas tipuan mereka. Pada ayat ini disebutkan sifat ini ditetapkan bagi Allah ketika membalas perbuatan orang-orang yang sama, perbuatan-perbuatan yang sama. Menunjukkan Allah maha mampu, Allah tidak lemah untuk membalas musuhnya dengan perbuatan yang serupa. Ila ghairi dzal, dan selain itu dari dalil-dalil yang lainnya. Fa idza qila, apabila dikatakan hal Yusufullah bil makar misalan, apakah Allah disifati dengan sifat makar? Jika ada yang bertanya, apakah Allah disifati memiliki sifat makar? Fala taqul na'am wala taqul la. Jangan kamu katakan iya, jangan pula kamu katakan tidak. Jangan kamu katakan iya, dan jangan pula kamu katakan tidak. Walakin qul, akan tapi katakanlah, huwa makirun biman yastahiqu dzalik. Allah membalas makar orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu. Huwa makirun biman yastahiqu dzalik. Wallahu alam. Yaitu tidak ditetapkan secara mutlak, tidak juga dinafikan secara mutlak. Hanya ditetapkan ketika sifat itu adalah sifat sempurna. Ditetapkan dalam keadaan ketika sifat itu sifat sempurna. Adapun jika keadaannya bukan sifat sempurna, sifat kekurangan, maka ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan cabang kaidah yang pertama. Nah, sifatullah semuanya adalah sifat kamal, sifat madh, sempurna, sifat pujian, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari si manapun. Kemudian al-far'u tsani, cabang yang kedua, sifatullah, sifatullah tanqasimu ila qismain, thubutiyah wa salbiyah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Fa thubutiyah ma athbathah Allah li nafsihi. Thubutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ini disebut dengan sifat thubutiyah. Kal haya misalnya sifat hidup, wal ilm sifat ilmu, mengetahui, wal qudrah sifat mampu, qudrah. Ini Allah tetapkan bagi dirinya. Ini disebut dengan sifat thubutiyah. Wajib itsbatun lillahi 'ala al-wajhi al-la'iqi bih. Wajib menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak dengannya. Li'anna Allah tsabata li nafsihi wa huwa a'lam bi sifatih. Karena Allah dialah yang menetapkan untuk dirinya, dan dialah yang lebih faham tentang sifat-sifatnya. Lebih berilmu, lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Ini sifat thubutiyah. Yang kedua, wasalbiyah. Hiyallati nafaha Allahu an nafsih. Yaitu sifat yang Allah tiadakan dirinya darinya. Sifat yang Allah nafikan sifat tersebut dari dirinya. Kadzulmi, seperti sifat kezaliman. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezalim atas diriku. Wala yadhlimu rabbuka hadal. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Sifat salbiyah. Sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Fayajibu nafyu anillah. Maka yang seperti ini wajib kita tiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah nafa'a nafsih. Karena Allah dialah yang meniadakan dari dirinya. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi 'alwajhil akmal. Akan tetapi wajib meyakini tetapnya lawan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang paling sempurna. Di atas sisi yang paling sempurna. Lawan kezaliman apa? Lawan kezaliman adil. Nah, ketika dinafikan sifat zalim, menunjukkan kesempurnaan lawannya, kesempurnaan sifat al-adil, adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nafiya la yakunu kamalan. Karena yang namanya sebatas penafian ini bukan kesempurnaan. Sebatas penafian bukan kesempurnaan. Hatta yatadammana thubutan, sampai mengandung penetapan. Penetapan lawannya. Karena sebatas penafian saja, ini bukan kesempurnaan. Ya, misalnya dikatakan si fulan tidak berbuat zalim. Sebatas itu saja, boleh jadi karena dia tidak mampu berbuat zalim karena kelemahannya. Sehingga dia tidak mampu berbuat, sehingga dia tidak berbuat zalim. Nah, kalau sebatas penafian, ini tidak menunjukkan kesempurnaan. Kapan dia menunjukkan kesempurnaan? Ketika ditetapkan kebalikannya, lawannya. Yaitu kesempurnaan sifat al-adl, lawan dari kezaliman tersebut. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita tetapkan kesempurnaan lawannya. Misalnya dinafikan al-maut dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mati. Nah, wajib tetapkan kesempurnaan lawannya, yaitu kesempurnaan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup selama-lamanya, azali abadi. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, hidup seterusnya. Nah. Demikian juga misalnya ditiadakan dari Allah sifat nisyan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Wajib tetapkan kesempurnaan lawannya. Apa lawannya? Al-ilm. Ini bukan menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak diawali oleh al-jahl, tidak dimasuki nisyan. Demikian seterusnya. Misal dari contohnya, kata beliau, qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Fa yajibu nafyu dhulmi 'anillahi ma'a i'tiqadi thubutil 'adli lillahi 'ala al-wajhil akmal. Maka wajib menafikan kezaliman dari Allah disertai meyakini penetapan lawannya itu adil, sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang paling sempurna al-wajhil akmal. Ini cabang kaidah yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terbagi menjadi dua, tsubutiyah dan salbiyah. Yang Allah tetapkan bagi dirinya baik dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, ini sifat tsubutiyah. Dan sifat-sifat Allah nafikan dirinya dari sifat tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, itu sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah yang kita harus nafikan dari Allah dan kita yakini kesempurnaan lawannya. Nah, kesempurnaan lawannya, karena sebatas penafian, peniadaan tidak menunjukkan kesempurnaan. Nah, kemudian berikutnya al-far'u ats-tsalits, cabang yang ketiga. As-sifatu ats-tsubutiyyah tanqasmu ila qismain, dzatiyyah wa fi'liyyah. Sifat-sifat ats-tsubutiyyah yang Allah tetapkan bagi dirinya terbagi menjadi dua bagian, dua macam. Dzatiyyah dan fi'liyyah. فالذاتيه التي لم تزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. Sifat dzatiyah, sifat yang terus seterusnya selamanya Allah memiliki sifat tersebut, mutasifan biha, seperti as-sam mendengar, wal-basar melihat. Nah, sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa Allah di atas sifat tersebut, tidak lepas darinya. Itu sifat dzatiyah. Kasam' wal basar wal ilm al qudrah dan seterusnya. Nah, sifat-sifat yang terus ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lepas darinya. Ini adalah sifat dzatiyah. Wal fi'liyah, adapun fi'liyah, hiya allati ta'allaqu bi masyiatihi. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendaknya. In syaa fa'alaha wa in syaa lam yaf'alha. Jika Allah kehendaki, Allah melakukannya, dan jika Allah kehendaki, Allah tidak melakukannya. Nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah menghendaki untuk dilakukan atau menghendaki tidak dilakukan? Kalistiwa al-arsy wal majid, misalnya bersemayam di atas arasy dan datang. Ini sifat apa? Fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terus, Allah di atas sifat tersebut, akan tapi sifat itu hanya ada ketika Allah kehendaki. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaja rabbuka wal malaku shaffan shaffa, datang Rabbmu di hari kiamat kelak dan para malaikat berbaris-baris. Sifat ini terjadi ketika Allah kehendaki. Tidak selalu terus Allah datang, tidak. Datangnya nanti. Ketika Allah kehendaki di hari kiamat. Waja rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat fi'liyah. Demikiannya bersemayam di atas arsy. Kapan Allah bersemayam di atas arsy? Setelah menciptakan langit dan bumi. Barulah Allah bersemayam di atas arsy. Menunjukkan sifat ini berkaitan dengan kehendaknya. Maka inilah sifat fi'liyah. Warubbama, terkadang kata beliau, takunus sifat dhatiyah fi'liyah bi'atibarain, dengan terkadang satu sifat, sifat dhatiyah dan fi'liyah dengan dua tinjauan, dua penilaian, pandangan. Kal-kalam, sifat kalam. Kalam ini dhatiyah juga fi'liyah. Fa'ina bi'atibar asli sifat, sifat dhatiyah. Dilihat dari asal sifatnya, sifat kalam, sifat dhatiyah. Li'anna Allah lam yazal wa la yazmu takalliman. Karena Allah terus mampu untuk berbicara. Seterusnya Allah mampu untuk berbicara. Sehingga asal sifat ini adalah sifat dhatiyah. Wa bi'atibari ahadil kalam. Dan dilihat dari sisi satu persatunya. Sifat kalam, kejadian demi kejadian. Misalnya Allah berbicara dengan Nabi Musa, berbicara dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Dan yang lainnya, ini adalah sifat fi'liyah. Karena kalam muta'alliqun masyiatihi. Karena kalam berkaitan dengan kehendaknya. Yatakallamu bima syaa mata syaa. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki. Bima syaa mata syaa, dengan apa yang Allah kehendaki dan kapan Allah kehendaki. Sesuai dengan kehendaknya. Sehingga sifat kalam ini dhatiyah dan fi'liyah. Dilihat dari asal sifatnya, sifat dhatiyah. Dilihat dari kejadian-kejadiannya, ahad adalah sifat fi'liyah. Ini kaidah yang ketiga. Sifat thubutiyah yang tetapkan bagi dirinya itu ada dua macam, dhatiyah dan fi'liyah. Sifat yang terus Allah berada padanya, tidak pernah lepas darinya, ini sifat dhatiyah. Sifat yang berkaitan kehendaknya, jika Allah kehendaki Allah lakukan, jika Allah tidak kehendaki Allah tidak lakukan, ini sifat fi'liyah. Terkadang ada juga sifat dzatiyah fi'liyah, dilihat dari dua sisi. Nah, seperti kalam dilihat dari asalnya, asal kalam itu dzatiyah karena Allah senantiasa mampu untuk berbicara. Dan dilihat dari sisi kejadian-kejadiannya, ahadil kalam, nah, insyaallah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Ini sifat fi'liyah, nah, karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang belum jelas? Nah, masih ada kelanjutannya tentang kaidah pendahuluan tentang asma dan sifat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.